وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله، pada malam hari ini kita telah berada di pertengahan bulan Syaban, malam yang ke-15 dari bulan Syaban tahun 1445 Hijriah, dan ini menunjukkan bahwa setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk memasuki bulan Ramadhan dalam keadaan kita telah siap, baik secara jasmani, secara fisik, demikian pula kita mempersiapkan iman kita memasuki bulan Ramadhan untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak dalam bertaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah azza wa jal memilih kita termasuk di antara al-utaqa' minan nar, hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa pada nisfu Syaban tidak ada amalan khusus, baik yang kaitannya dengan qiyamul lail di malam hari ataukah berpuasa di siang hari. Namun nisfu Syaban sama seperti hari-hari yang lain di bulan Syaban. Bulan Syaban adalah merupakan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amalan para hamba di bulan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang bulan Syaban, beliau mengatakan dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, bahwa itu adalah merupakan bulan yang banyak dari kalangan manusia lalai dari melakukan ibadah, lalai dari beramal saleh, bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadhan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah merupakan bulan di mana amalan-amalan saleh para hamba diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu ay rufa'a 'amali wa ana shaim. Kata Nabi, aku senang amalan salehku diangkat kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan aku sedang berpuasa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi tidak ada amalan khusus. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw mushahin." Bahwa Allah azza wa jal melihat pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada para hambanya, lalu kemudian Allah azza wa jal mengampuni dosa seluruh para hamba. Allah azza wa jal mengampuni dosa-dosa seluruh para hambanya kecuali yang pertama, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan dalam beribadah kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah. Kemudian yang kedua, musyahin, orang yang berseteru, orang yang memiliki musuh dari saudara-saudaranya kaum muslimin yang tidak sepantasnya bagi dia bermusuhan. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang menguatkan riwayat ini. Kalau tidak salah, Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menghasankan hadis ini. Namun kalaupun kita mengatakan bahwa hadis ini sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita ada satu amalan khusus yang dikerjakan baik di malam nisfu Sya'ban atau di siang harinya. Seseorang beramal pada nisfu Sya'ban seperti beramal pada hari-hari yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulud Da'watis Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Alu Abdul Karim rahmatullahi ta'ala alaih. Dan pada malam hari ini kita memasuki prinsip yang ke-10 dari 10 prinsip yang beliau sebutkan di dalam risalah ini, yang merupakan prinsip-prinsip di dalam ad-da'watus salafiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikannya pada malam hari ini. Beliau berkata rahimahullah, al-aslul ashir, prinsip yang ke-10, iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Prinsip yang ke-10 adalah komitmen kita kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan kita dan dalam setiap kondisi-kondisi dan keadaan kita. Ini merupakan bagian dari prinsip dakwah salafiyah, bahwa seorang yang disebut salafi adalah seorang yang komitmen terhadap kitabullah, komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan keduanya sebagai pedoman dalam kehidupannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupannya dalam setiap keadaan, bukan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebahagian dari ahlul bid'ah atau hizbiyah, mereka berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah dalam kondisi-kondisi tertentu, namun tidak secara menyeluruh. Dalam kondisi yang lain, mereka meninggalkan kitabullah. dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwa beramal dengan kitabullah dan as-sunnah berdasarkan hawa nafsu. Apa yang sejalan dengan hawa nafsunya, itulah yang dia amalkan. Yang tidak sejalan, dia tinggalkan. Ahlus sunnah as-salafiyah tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah komitmen terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari perkara-perkara yang paling besar sampai kepada perkara-perkara yang terkecil. Dalam perkara tauhid, dalam perkara manhaj, dalam perkara akidah, dalam perkara akhlak, suluk, adab, sampai dalam urusan-urusan yang kaitannya dengan buang hajat misalnya. Mereka senantiasa komitmen dalam berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap aktivitas seorang salafi, maka dia senantiasa berupaya menjadikan aktivitasnya dibangun di atas dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau mengatakan, inistata'ta antahukka ra'saka illa bi'atharin faf'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, dengan riwayat, lakukan itu. Mau menggaruk kepala, ada dalilnya enggak? Sampai seperti itu. Maka ahlus sunnati wal jamaah salafiyah selalu berpegang kepada dalil. Itulah komitmen mereka. Itulah jalan hidup mereka. Sebab itulah yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sebagaimana yang akan kita sebutkan. Kata beliau, iltizamuna bil kitab was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Komitmen kami terhadap kitabullah dan kepada sunnah dalam setiap kondisi dan keadaan kami. Huwa aslul usuli wal hakimu alaiha. Ini yang menjadi prinsip yang paling utama dan yang menjadi hakim yang akan mengatur setiap urusan dan kondisi kaum muslimin, kondisi ahlus sunnati wal jamaah. Wadhalika wukufan inda qawlillahi azza wa jal. Yang demikian ini adalah merupakan sikap berjalan di atas firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dalam suratul Ahzab ayat yang ke-36, Allah Jalla wa'ala menjelaskan, dan tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan tidak pula seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, lalu dia memiliki pandangan lain, dia memiliki pilihan yang lain, dia memiliki alternatif yang lain selain dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya dari urusan mereka. Seorang mukmin dan mukminah tidak demikian. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Perhatikan di dalam ayat ini menjelaskan sifat seorang mukmin, bahwa seorang mukmin itu apabila telah datang kepadanya keputusan dari Allah Azza wa Jal dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sikap mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Enggak punya pilihan yang lain. Mereka tidak mengatakan tapi dan tapi setelah ada ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak punya alternatif yang lain. Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan keharaman sesuatu, maka mereka pun bersikap sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasul, itu haram. Apabila Allah dan Rasulnya menyatakan itu wajib, maka seorang sunni salafi mengatakan itu wajib. tidak keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang tidak diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka mereka tidak berani melakukannya dalam urusan ibadah. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau wukuf, sikap berhenti seorang muslim, seorang sunni salafi, dia senantiasa berhenti bersama dalil, menyikapi sesuatu berdasarkan dalil. Karena ketika seseorang memiliki pilihan yang lain, pandangan yang lain, menyelisihi apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk kemaksiatan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Berarti ketika seseorang memiliki pandangan yang lain, dalam keadaan Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu, dia menyelisihi apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya, dia lebih mengedepankan akalnya, dia lebih mengedepankan perasaannya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, dia lebih mengedepankan perkataan ustadznya, ucapan kiainya, sementara telah sampai kepadanya ketetapan dari Allah dan Rasul, itu merupakan bentuk kemaksiatan. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa qaulillahi ta'ala, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surah An-Nur mulai dari ayat yang ke-51 hingga 54. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, untuk mencetuskan hukum di antara mereka, untuk menetapkan hukum di antara mereka, maka kaum mukminin mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah sikap seorang mukmin. Mereka senantiasa tegas di atas prinsip ini. Mereka tidak mengatakan tunggu dulu dan tunggu dulu, nanti saya lihat dulu, nanti saya pikir-pikir dulu, enggak. Allah dan Rasul sudah menetapkan, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang akan meraih kemenangan, kemenangan di dunia, demikian pula kemenangan di akhirat. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang meraih al-fawz, kemenangan. Meraih kemenangan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ. Katakanlah kepada mereka, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Apabila mereka berpaling, mereka telah diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul, untuk taat kepada Allah dan Rasul, namun mereka berpaling, fa inna ma alaihi ma hummilah, maka apa yang menjadi tugas Rasul di dalam menyampaikan, itulah yang menjadi tugas dia. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan risalah dari sisi Allah. Bukan tugas Rasul menjadikan seorang dari kafir menjadi mukmin, itu bukan di bawah kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mampu. Tugas Nabi hanya al-balagh, menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Adapun kaitannya dengan permasalahan hidayah, Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Fa inna ma alaihi ma humila, maka kewajiban Rasul apa yang telah dibebankan kepadanya dari menyampaikan risalah. Wa alaikum ma humiltum, dan atas kalian wahai manusia, kalian juga diberi beban untuk memenuhi apa yang menjadi ajakan Rasul kepada kalian. Itulah tugas kalian, itulah beban yang diberikan kepada kalian agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasul. Wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian taat kepada Rasul, maka niscaya pasti kalian termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin, dan tidaklah kewajiban seorang rasul melainkan menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, yang nyata. Jadi ayat-ayat yang disebutkan di dalam surah An-Nur ini menerangkan tentang sikap kaum mukminin, bahwa seorang mukmin adalah seorang yang tidak keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya Islam ini agama yang mudah gitu, simple, gak sulit, tidak memiliki rumus-rumus yang tidak bisa dipecahkan kepada kecuali orang-orang yang khusus. Tidak, orang yang awam sekalipun, yang ilmunya sangat dasar, mudah bagi mereka untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap kita adalah mendengar dan taat. Barang siapa yang mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah yang akan meraih al-falah, kemenangan, keberuntungan. Wal ayatu fil hadzi 'alal kitabi was sunnah wal amri bitamassuki bihima katsiratun jiddan, ayat-ayat yang menganjurkan untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnah, perintah untuk berpegang teguh pada keduanya itu banyak sekali. Jadi setelah beliau menyebutkan ayat-ayat atau sebagian dari ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka beliau berpindah menyebutkan hadis-hadis. Wal ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalik, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula banyak sekali. Wa minha, di antaranya, ma thabata fi sahih Muslimin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada', apa yang telah sahih dalam sahih al-Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peristiwa hajjatul wada', dalam peristiwa haji perpisahan, haji perpisahan, haji wada', haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam setelah beliau berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah. Makanya disebut haji wada', haji perpisahan, karena dalam peristiwa itu beliau mengatakan kepada umatnya, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, mungkin saja aku tidak lagi bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Itu tahun terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang ke-10. Akbaru jam'in lil muslimin, dan peristiwa itu adalah peristiwa di mana jumlah terbesar kaum muslimin berkumpul dalam peristiwa itu, peristiwa hajjatul wada'. Nah, dalam peristiwa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara khutbah Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah, sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa thabata aidan kama fi mustadrakil hakim an Abi Hurairah, demikian pula telah sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu idza tamassaktum bihima, aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullahi wa sunnati, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd, dan keduanya tidak akan terpisahkan hingga keduanya mendatangiku di atas telagaku, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Jadi Al-Qur'an dan sunnah ini tidak akan terpisahkan. Barang siapa yang mengaku mengamalkan Al-Qur'an, maka dia harus mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mengaku beramal dengan Al-Qur'an lalu dia ingkar terhadap sunnah, maka berarti dia tidak mengamalkan Al-Qur'an. Karena begitu banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, itu hidayah yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, tadammana Allahu azza wa jal, Allahu azza wa jal telah memberi jaminan, liman qara al-Qur'an wattaba'a ma fih, bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti isi Al-Qur'an. Nah, perhatikan penafsiran dari Ibnu Abbas ini. Allahu Azza wa Jal menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti, mengamalkan isi Al-Qur'an. Jadi tidak cukup sekedar membaca. Berapa banyak mereka yang membaca Al-Qur'an namun mereka meninggalkan untuk mengamalkan isi kitabullah azza wa jal. Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti isi Al-Quran, maka Allah azza wa jal memberi dua jaminan. Yang pertama, alla yadhilla fid dunya, dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, dia dibimbing dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yashqa fil akhirah, dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat, selamat dari siksaan Allah, selamat dari azabun nar, siksaan neraka. Baca Al-Quran, pahami maknanya dan kandungannya, amalkan isinya, sudah cukup. Itulah Islam, itulah Islam. Membaca Al-Quran, mempelajari isinya, memahami kandungannya, amalkan. Apabila seseorang berjalan di atas prinsip ini, maka Allah memberikan kepadanya dua keutamaan, tidak tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Faliltizamu bil kitabi was sunnati amrun wajib, maka komitmen kepada kitabullah dan as-sunnah merupakan perkara yang wajib. Wa yajibu 'ala ad-du'ati ila Allah azza wa jall ay ya'tanu bihi 'inayatan 'azimah, maka merupakan kewajiban bagi para da'i, mereka-mereka yang mengajak manusia menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, agar hendaknya mereka memperhatikan kitabullah dengan perhatian yang besar. Pelajari kitabullah, pelajari Al-Quran, pelajari tafsir kitabullah azza wa jal. Wa ayyaja'aluha nasba a'yunihim, dan menjadikan kitabullah itu di hadapan mata-mata mereka. Maksudnya menjadi perhatian penuh mereka. Al-Quranul Karim dan yang bersama Al-Quran, sunnah Nabi SAW cukup. Ya, kita tidak membutuhkan ucapan-ucapan selain dari apa yang datang dari kitabullah dan sunnah, dan yang memahamkan kita Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu As-Salaf, As-Salafus Salih, Itulah pedoman kita. Kita tidak membutuhkan ilmu kalam. Kita tidak membutuhkan ilmu filsafat. Kita tidak membutuhkan ilmu tasawuf. Kita tidak membutuhkan ilmu sihir. Kita tidak membutuhkan ilmu perdukunan. Kita tidak membutuhkan ilmu hipnotis. Dan yang lainnya. Selain dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup bagi kita. Ya. Kita enggak memerlukan teori-teori yang datang dari orang-orang kafir, yang datang dari kaum falsafatul Yunan, kaum filsafat Yunani. Telah cukup bagi kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi pembimbing kita dari ulama ussalaf. Sudah cukup. فَمِنَ الدُّعَاةِ وَلِلْأَسَفْ مَنْ يُقَدِّمُ هَوَاهُ وَرَأْيَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Di antara para da'i, kata beliau, sangat disayangkan sekali. Ada yang lebih mengedepankan hawa nafsunya dan logikanya di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya صلى الله عليه وسلم. Logikanya yang jadi terdepan. Itu yang diutamakan. وَإِنْ كَانَ يُسَمِّ هَذَا الْهَوَىٰ أَوْ هَذَا الرَّأِي مُسَمَّنْ آخَرٌ. Meskipun dia memberi nama hawa nafsu ini atau logika ini dengan nama-nama yang lain yang tujuannya untuk mengangkatnya. Dianggap bahwa orang yang mendahulukan logikanya adalah orang yang cendekiawan. Seorang yang cerdas, seorang yang cerdik. Seorang yang lebih mendahulukan logikanya di atas kitabullah dan as-sunnah. Dia memiliki intelligence, kecerdasan, kepandaian. Sementara orang-orang yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap keras, dianggap kolot, dianggap kaku, dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Macam-macam tuduhan mereka. Ya. Orang-orang yang berlogika ini, itu diangkat oleh mereka. Bermain logika. لِيُبَرِّرَ بِهِ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ. Untuk memuluskan jalan perkara yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan menyebut nama-nama yang membuat orang lain itu tertarik. Ya. Sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan itu disebut dengan sebutan-sebutan yang manis sehingga banyak menipu manusia. Fa inna hadhihi at-tasmiyah la tusmin wa la tughni min ju'. Penamaan-penamaan ini itu tidak memberi manfaat sama sekali. Tidak akan memberi manfaat sama sekali. Kenapa? Al-ibrah bil musammayat. Karena yang menjadi tolak ukur adalah apa yang dijadikan itu sebagai sebuah nama. Hakikat sesuatu yang diberi nama itu. Kalau itu haram, ya tetap saja haram. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang indah. Ya. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang terlihat indah. Gitu. Khomer diberi nama dengan nama yang indah. Ya. Minuman persahabatan misalnya. Khomer ya tetap khomer. Memabukkan yang tetap haram. Tapi diberi nama dengan nama yang indah gitu, minuman persahabatan. Perzinaan belum, pacaran Islami. Ya. Macam-macam. Musik jelas-jelas haram, musik Islami, ada Islaminya biar indah gitu. Biar banyak orang yang tertipu. Ya. Jadi penamaan-penamaan ini itu tidak memberi manfaat. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan sekedar nama. Wala tanfa'u syai'an 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna al-asma'a la tughayyiru haqiqatal musammayat. Dan tidak memberi manfaat sama sekali di sisi Allah, sebab nama-nama itu tidak akan memberi perubahan kepada hakikat sesuatu yang diberi nama itu. Lihat apa yang diberi nama itu. Apabila itu haram, ya sudah kita mengatakan haram walaupun namanya indah. Ya. Pelacuran ya pelacuran, walaupun disebut kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Ya, zina ya tetap zina. Haram, haram. Itu tidak akan memberi perubahan kepada hakikat yang diberi nama. Maka berhati-hati pula, kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang itu terlihat negatif, tapi setelah diteliti itu baik, gitu. Ternyata itu baik. Berapa banyak dari mereka yang memberi lakop-lakop atau gelar-gelar yang buruk kepada Ahlus Sunnah? Tujuannya apa? Untuk menjauhkan kaum muslimin dari sunnah. Diberi gelar Wahabi. Ya. Supaya apa? Supaya orang sudah takut. Oh, Wahabi. Lalu disebut Wahabi itu antek Yahudi. Orang sudah ketakutan duluan untuk mempelajari sesungguhnya apa hakikat dari dakwah Ahlus Sunnah dan dakwah Salafiyah itu. Ya. Dengan gelar-gelar yang buruk, tujuannya adalah tanfirun nas. Membuat manusia itu meninggalkan dakwah yang hak. فَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَصْلَحَةَ الدَّعْوَةِ مُعَارِضَةً لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيُقَدِّمُونَهَا عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هَؤُلَاءِ قَدْ ضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ. Maka orang-orang yang menjadikan kemaslahatan dakwah untuk menentang Alkitab dan As-Sunnah, sehingga mereka lebih mendahulukan sesuatu yang mereka sebut sebagai maslahat dakwah yang menyebabkan mereka meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah, mereka ini sesungguhnya telah tersesat dari jalan yang lurus. Makanya hati-hati dari penamaan-penamaan itu. Ya, dengan nama kemaslahatan dakwah. Akhirnya diperluas demi maslahat dakwah. Ya. Nah, gak apa-apa masuk ke perpolitikan demi maslahat dakwah. Oleh karena itu, kebanyakan mereka yang terjatuh ke dalam istihsanat, memandang baik sesuatu dengan logika-logika mereka, terus semakin dalam, semakin dalam, semakin jauh dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan al-ikhwanul muslimun. Al-ikhwanul muslimun, alasan mereka maslahat dakwah, masuk ke parlemen. Ya, kalau bukan kita yang mengisi, siapa lagi? Tuh lihat partai-partai yang muncul, semuanya bukan partai-partai yang mengatasnamakan Islam, yang memperjuangkan Islam. Kita pun harus membuat partai yang memperjuangkan Islam. Akhirnya dibentuklah suatu partai mengatasnamakan Islam. Yang ini mengatasnamakan Islam, ini mengatasnamakan Islam, ini mengatasnamakan Islam. Munculnya macam-macam. Dan berhasil masuk ke parlemen. Tapi apakah mereka berhasil untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan, menerapkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir, mereka sudah berhasil, bahkan mereka berhasil memenangkan suara untuk presiden yang mereka usung, Presiden Mursi ketika itu. Apakah memberi manfaat? Tidak memberi manfaat sama sekali. Tidak memberi perubahan. Tidak bertahan lama, lalu kemudian dikudeta oleh militer Mesir yang dipimpin oleh Jenderal Sisi. Tidak memberi manfaat sama sekali. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sudah kita terangkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditawari oleh masyarakat Quraisy, oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menjadi presiden, untuk menjadi pemimpin seumur hidup. Selama beliau hidup, beliau menjadi pemimpin di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Beliau tidak berpikir berdasarkan logika kalau menjadi pemimpin berarti nanti akan menjadi kesempatan untuk menyebarkan dakwah. Nabi tidak berpikir ke sana. An-Najasyi, An-Najasyi, Raja Habasyah, beliau menjadi muslim. Ketika beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul ghaib atas kematiannya. Rakyatnya tidak mengetahui bahwa dia seorang muslim. Beliau tidak mampu berbuat apa-apa dengan statusnya sebagai raja, enggak bisa. Tidak bisa. Raja Heraklius, Raja Romawi, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, itu sempat mengajak masyarakatnya masuk ke dalam ruangan yang besar, ke dalam aula yang besar. Lalu kemudian setelah itu Heraklius, karena memang sudah ada tanda-tanda, dia mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca kitab, beliau mengetahui isi Injil. Beliau mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Sehingga ketika beliau mengorek berita dari Abu Sufyan tentang tanda-tanda orang yang mengaku sebagai rasul, lalu Raja Herakl ini mengatakan, "In kana ma taquluhu haqqan fa sayamliku tahta qadamayya hatain." Apabila yang kamu ucapkan ini benar, suatu saat dia akan menguasai tahtaku ini. Itu ucapan Herakl. Sempat dia mengajak rakyatnya masuk ke ruangan yang besar, lalu beliau menampakkan dirinya untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menampakkan dirinya ingin masuk ke dalam Islam. Langsung bubar itu rakyat. Lari mereka. Ya, tapi karena pintu-pintu aula itu sudah ditutup, dipanggil lagi mereka. Sini, sini. Saya hanya mengucapkan perkataan saya itu tadi hanya untuk ngetes kalian. Hanya untuk menguji kalian. Kalau bahasa orang sekarang, ngeprank kalian. Saya hanya menguji kalian. Ternyata saya pun mengetahui bahwa keimanan kalian kokoh. Gak bisa merubah. Dia yang dirubah oleh sistem. Akhirnya Herakl mati dalam keadaan kafir. Dia tidak masuk Islam. Kenapa? Dia takut kehilangan tahta. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, pelajari sejarah. Pelajari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Islam itu tidak diraih dengan cara-cara tersebut. Islam dan syariat Islam diraih dengan dakwah. Terus sampaikan dakwah mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkan tauhid. Ajarkan kepada umat ini tauhid yang mayoritas mereka tidak mengerti tentang tauhid. Sebagian mereka terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa mimma yaj'alunahu anna man nawa'ahum wa 'adahum wa kashafa ma yamtawuna 'alayhi min al-batil yujawwizuna al-iftira'a 'alayhi. Nah, di antara apa yang menjadi sikap musuh-musuh Ahlus Sunnah yang mereka mengatakan itu sebagai maslahat dakwah, bahwa orang yang mereka musuhi, ya, orang yang mereka musuhi dari Ahlus Sunnah yang menyingkap kebatilan-kebatilan mereka, dalam pandangan mereka ini boleh kita mengada-ada, boleh kita berdusta atas nama mereka, atas nama Ahlus Sunnah, demi kemaslahatan dakwah. Mereka menganggap itu boleh. Makanya sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax yang dinisbatkan kepada para da'i-da'i kepada sunnah. Banyak sekali. Tuduhan macam-macam. Ya. Dikatakan Ahlus Sunnah itu antek Yahudi. Ya. Kenapa? Katanya karena menyerang Hamas. Hamas itu kan pejuang Islam. Karena Ahlus Sunnah tidak mengajak kaum muslimin untuk memboikot produk-produk Yahudi. Berarti mereka itu antek Yahudi dong. Itu alasan-alasan yang berupaya dicari-cari. Lalu kemudian dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ilsaqat tuhan bihi. Dan melekatkan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada da'i-da'i yang mengajak kepada sunnah. Lianna dzalika fi nadharihim maslahatun lidakwah, karena dalam pandangan mereka itu adalah merupakan bentuk kemaslahatan dakwah. Ini cara-cara mereka ini sudah dari dulu, dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukankah Nabi sendiri telah dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai ahli syair, dituduh sebagai orang gila, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Bukankah para ulama terdahulu juga dituduh dengan berbagai macam tuduhan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang karya-karya beliau ketika menerangkan tentang al-asma wa sifat begitu jelasnya, jauh dari pemahaman musyabbihah, masih saja beliau dituduh sebagai musyabbihah sampai hari ini. Ada saja yang menuduh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah seorang yang berpaham musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Alasannya apa? Berita dari seorang Ar-Rahal Ibn Batutah, yang dia suka berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia masuk ke Dimashq, ke Damaskus, bertepatan hari Jumat, dia sholat di masjid jami'nya Damaskus, lalu melihat Ibnu Taimiyah katanya yang sedang berkhutbah ketika itu. Lalu dia menerangkan tentang hadis yang zilu rabbuna ila sama'id dunia, Allahu azza wajal turun ke langit dunia. Lalu setelah itu katanya Ibnu Taimiyah turun dari mimbarnya. Lalu dia mengatakan, aku turun dari bahwa Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Katanya itu Ibnu Taimiyah. Ma'adallah. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menulis kitab khusus yang menjelaskan hadis ini, namanya Syarhu Hadithin Nuzul, syarah hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas sekali di dalam kitab ini. Jauh dari apa yang dituduhkan kepada beliau bahwa beliau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Namun seperti itulah. Orang-orang yang memusuhi sunnah, mereka menghalalkan segala macam cara untuk tanfirun nas anid da'watil haqqah, untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang hak. Sebagaimana mereka telah memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan yang lainnya. Wa la ya'tabiruna biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka tidak menganggap sama sekali firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dalam keadaan mereka tidak melakukan kesalahan apapun, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. La ya'tabirun bihadhihi al-ayah. Mereka tidak memandang, tidak menganggap ayat ini. Mereka tetap saja menyakiti kaum mukminin, kaum mukminat dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Li'anna maslahatad da'wati 'indahum muqaddamah, karena dalam pandangan mereka kemaslahatan dakwah itu didahulukan, diprioritaskan atas segala sesuatu, walaupun dusta, walaupun bohong, walaupun menyebarkan hoax. Fa hadza khata'un mahdhun, maka ini merupakan kesalahan, kesalahan semata. Wa dhalalun mubin, kesesatan yang nyata. Yajibu ala man talabbasa bihi an yatuba ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi orang yang berprinsip demikian, yang berjalan di atas cara-cara yang demikian, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yarji'a ilaih, dan segera kembali kepada Allah. Fa innal ladhi huwa 'alaihi dhalalun mubin. Fa inna alladhi huwa alaih dhalalun mubinun wa jurmun syani'. Karena apa yang menjadi cara-cara tersebut, yang menjadi sikap itu adalah merupakan kesesatan yang nyata dan merupakan kejahatan yang buruk. Wa huwa alladhi qad haddhara minhu as-salaf. Itulah yang diperingatkan oleh para ulama as-salaf. Anda apabila hendak membantah ahlu sunnah, bantahlah secara ilmiah. Jangan mengada-ada. Oleh karena itu apabila seorang hendak membantah, maka dia harus membantah secara ilmiah. Yang pertama, dia harus membuktikan bahwa itu adalah ucapan orang yang dia bantah. Apakah dari suaranya bisa dibuktikan bahwa itu benar. Jangan sampai suara itu dipalsukan, apalagi zaman kita sekarang ini luar biasa. Semua suara bisa dicontek sekarang ini. Semua suara bisa dipalsukan. Bahkan ada suara yang beredar, itu suara Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Suara itu mengatakan, hendaknya kalian berhati-hati, suara ini bukanlah suara Syekh Shalih Al-Fauzan menggunakan EA, padahal suaranya persis itu suara Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ada potongan video Jokowi jago bahasa Arab, lancar, fasih. Di video yang lain jago bahasa Mandarin. Jadi semua bisa ditiru sekarang ini. Allahul musta'an. Hati-hati. Jadi harus dibuktikan dulu itu benar enggak ucapannya. Kalau tulisan benar enggak itu tulisan dia. Harus di cross check. Ya, lalu kemudian setelah itu melihat apakah ucapan ini benar, apakah tulisan ini benar atau batil. Kalau ternyata batil ya dia bantah secara ilmiah. Jadi para ulama memperingatkan dari cara-cara yang seperti ini, cara-cara dusta demi kemaslahatan dakwah. Wa huwa fil haqiqati imtidadun li ahli ar-ra'i alladhi nabadahum as-salaf. Dan pada hakikatnya orang-orang yang mengaku menghalalkan segala macam cara demi kemaslahatan dakwah ini perpanjangan dari orang-orang yang lebih mendahulukan logikanya, yang para ulama ussalaf dahulu memusuhi mereka. Wadarat bainahum wa bainas salaf ma'ariku tahinah, dan terjadi perang sengit antara mereka dengan para ulama ussalaf. Perang di sini maksudnya adu hujjah dengan mereka. Hatta nasarallahu ta'ala ahlas sunnati alaihim wa dahadha batilahum wa lahul hamdu wal fadlu wal minnah. Hingga Allah Azza wa Jal memberi kemenangan kepada ahlus sunnah atas ahlul bid'ah, dan menghancurkan dan membongkar, membantah kebatilan-kebatilan mereka. Walhamdulillah, segala puji, segala keutamaan dan anugerah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya ini masih panjang, mungkin tinggal satu pertemuan lagi insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk menyelesaikannya. Saya kira sampai di sini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.